Alhamdulillah, hamdan kathiran tayyiban mubarakan fihi mubarakan alim kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd, ibadallah, ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Menjadi salah satu sifat bagi kaum mukminin dan mukminat, menjadi ciri yang membedakan mereka dari yang selainnya. Allah sebutkan di dalam Quranul Karim, wal mu'minuna wal mu'minat ba'duhum awliya'u ba'd ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Dan mukminin yang lelaki, wal mu'minat yang wanita, sebagian mereka adalah wali bagi sebagian yang lainnya, memberikan wala loyalitasnya, selalu menolong dan melindungi yang lainnya. Oleh karenanya Allah sebutkan mereka selalu beramar ma'ruf dan bernahi munkar. Ibadallah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah dan yang saya hormati, sifat kaum mukminin dan kaum mukminah, mereka selalu menolong dan membantu di antara sesamanya, terutama ketika ada hajat dan keperluan yang mendesak yang dibutuhkan oleh saudaranya. Hal ini merupakan tuntutan iman yang ada di dalam diri mereka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan, al-mu'min lil-mu'min kal-bunyan yashuddu ba'dahu ba'dha. Seorang mukmin kepada mukmin yang lain seperti satu bangunan, saling mengikat, saling menguatkan satu dengan yang lainnya. Di Bukhari pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidaklah beriman salah satu dari kalian hingga dia mencintai untuk saudaranya sebagaimana dia mencintai untuk dirinya sendiri. Seorang mukmin senang kebaikan itu ada pada dirinya, maka dia pun senang ingin kebaikan itu ada pada saudaranya, dia bantu dan dia tolong untuknya. Seorang mukmin benci, tidak senang kejelekan itu ada pada dirinya, maka dia pun tidak senang benci kejelekan itu ada pada saudaranya, dia bantu dan dia tolong agar saudaranya jauh dan selamat dari kejelekan tersebut. Kaum mukminin, hadirin jamaah sekalian rahimakumullah, itulah ruhut ta'awun, nyawa dari ta'awun di antara kaum mukminin yang Allah perintahkan dalam surat Al-Maidah, wa ta'awanu 'alal birri wattaqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Berta'awunlah kalian, saling membantulah kalian, saling menolong satu dengan yang lain dalam perkara al-bir dan takwa. Al-bir ketika disebutkan di dalam ayat seperti ini, maka dia mencakup segala kebaikan dan ketaatan yang tampak maupun yang tersembunyi, seperti firman Allah, walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikah wal kitab wan nabiyyin wa atal mala ala hubbihi dhawil qurba wal yatama wal masakin wabn sabil wafir riqab wa aqama as-salata wa ata az-zaka wal mu'minuna bi'ahdihim idza ahadu. Al-bir adalah orang yang beriman kepada Allah, kepada hari akhir, kepada rasulnya, kitabnya, para malaikatnya. Ini semua perkara iman, perkara al-bir yang tidak tampak. oleh kasat mata iman di dalam kalbu. Tetapi mereka pula memberikan hartanya dalam keadaan mereka menyenangi harta itu kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang miskin, ibnu sabil, budak, dan yang lain-lainnya. Mereka menegakkan sholat, menunaikan zakat, dan memenuhi janjinya. Semua ini albir, dan itu amalan yang tampak terlihat oleh mata. Semua ini albir. Berta'awunlah, saling membantulah untuk terlaksananya amalan-amalan kebaikan tersebut. Dan takwa, takwa di dalam ayat memiliki arti menjauh dan meninggalkan segala yang diharamkan oleh Allah. Maka mukminin hendaknya saling membantu, saling menolong untuk saudaranya pun jauh dari kemaksiatan kepada Allah, jauh dari berbagai dosa, jauh dari segala yang melanggar aturan-aturan syariat yang diharamkan oleh Allah di dalam Al-Quran atau oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam sunnahnya. Bertahun untuk itu, saling membantu, solid di antara mereka mukminin maupun mukminat, ada solidaritas, saling mendukung, saling menyokong, saling menguatkan. Untuk apa? Al-bir wa taqwa, tegaknya ketaatan kepada Allah dan Rasulnya, agar mereka jauh dan selamat dari berbagai pelanggaran yang menyalahi perintah Allah dan ajaran Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karenanya ayat Allah sebutkan, wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Jangan kalian saling membantu, jangan solid untuk perkara dosa dan yang melampaui batas. Itsm adalah segala perbuatan yang haram pada perbuatannya itu sendiri, semacam zina, kemaksiatan, riba, minum-minuman keras, dan yang lain-lainnya. Itsm, segala yang diharamkan Allah dan Rasulnya. Udwan, melampaui batas ketika seorang hamba melakukan, mengambil sesuatu lebih dari batasnya, lebih dari haknya. Semula dia meminjamkan harta kepada seseorang 1 juta, dia ambil kembali dengan nilai 1.200.000 atau yang serupa dengan itu. Demikian segala bentuk kedoliman terhadap nyawa, darah, kehormatan, dan harta benda orang lain. Jangan kalian saling berta'awun, jangan kalian saling membantu satu dengan yang lain. Tetapi seperti yang Rasul katakan, unsur akhaka dzaliman aw madzluman, bantu saudaramu baik dalam keadaan dia zalim atau dia terzalimi. Ketika dia terzalimi, maka logis dibantu agar selamat dari kezaliman. Ketika dia zalim, dibantu dengan dicegah, dihentikan, dinasehati dari kezaliman yang dia perbuat agar dia tinggalkan. Demikian sifat mukminin, tidak membiarkan saudaranya dalam kemaksiatan, tidak membiarkan saudaranya meninggalkan kemakrufan. Mereka solidaritasnya kuat satu dengan yang lain untuk al-bir dan taqwa, bukan yang lainnya. Sebagian orang solidaritasnya sangat kuat, sangat tinggi empatinya kepada saudaranya. Dia bantu dengan segala macam kemampuan yang ada pada dirinya. Namun sayangnya solidaritas itu, saling mendukung dan membantu itu terhadap perkara yang diharamkan oleh Allah, terhadap kemaksiatan yang itu diharamkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, hanya karena tuntutan-tuntutan lain dalam kehidupannya, mukmin punya pegangan hidup seorang mukmin punya prinsip yang itu diturunkan oleh Rabbul Alamin, hendaknya itu yang kita jaga selalu. Bertaawunlah, saling gotong royong, saling membantu. Harus manusia tidak bisa dilepaskan dari yang lainnya. Dia makhluk sosial, butuh bantuan dan pertolongan kepada orang lain, sebagaimana dia pun memberi pertolongan itu kepada orang yang lainnya. Tetapi perhatikan dasarnya apa, untuk apa pertolongan tersebut ditegakkan, di atas apa pula al-birr wa taqwa. Jadikan Al-Quran dan Sunnah, ajaran Allah dan tuntunan Rasul kita segala-galanya sebagai pijakan hidup kita dan menentukan arah perjalanan hidup kita. Semuanya harus tunduk sesuai dengan perintah Allah dan ajaran Rasulnya. Aku lu masabihtum wa astaghfirullah innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'd. Ibadallah, hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan Allah dan yang saya cintai, kita hidup di dunia ada batas waktunya, ajal yang telah Allah tentukan. Kita tertulis padanya seluruh amal perbuatan dan ucapan kita. Tidak akan Allah mendolimi sedikitpun pada hambanya. Kitab itu yang akan kita dapati di hari kiamat kelak, untuk kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah, ditimbang dalam timbangannya. Orang yang selama hidup mengisi kitabnya dengan pelanggaran-pelanggaran terhadap aturan Rabbnya, mengisi kitabnya dengan kemaksiatan, memenuhi kitab rapornya dengan penyalahan, menyelisih ajaran-ajaran Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, dia akan menyesal di hari yang tiada penyesalan baginya. Allah sebutkan tentang mereka, ma li hadzal kitabi la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha wa wajadu ma amilu hadira wala yadhillu rabbuka ahada. Mereka mendapati segala amal perbuatan yang tercatat di dalam kitab itu, kecil maupun besar, sedikit maupun banyak, sehingga mereka katakan, kitab apa ini? Ternyata semuanya tercatat, tidak ada yang luput sedikit pun. Semuanya ada dan mereka pertanggungjawabkan di hadapan penciptanya. Roh mereka Allah tidak akan memberi ini sedikit pun pada hambanya. Demikianlah agar kita sadar bahwa semua yang kita lakukan di dunia ada tanggung jawabnya. Maka perhatikanlah segala yang kita ucapkan, perhatikanlah segala yang kita perbuat, sesuaikan itu dengan perintah Allah, sesuaikan itu dengan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setiap perbuatan di hari kiamat, kata Imam Hudzai bin Iyad, akan diajukan pertanyaan kepada si hamba untuk dia bertanggungjawabkan. Dua pertanyaan selalu, lima pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, untuk apa? Untuk apa kamu amalkan perbuatan ini? Pertanyaan tentang niat. Apa yang kamu inginkan, wahai bani Adam? Tujuanmu apa melakukan perbuatan ini, untuk siapa? Keikhlasan menjadi tanggung jawab besar di hadapan Allah. Lulus dari pertanyaan pertama, pertanyaan berikutnya tentang amal perbuatan kita. Bagaimana? Bagaimana pelaksanaannya? Dengan cara apa kamu mengerjakannya? Dengan tuntunan siapa? Dengan ajaran siapa? Tidak cukup kamu ikhlas melakukan amalan itu, tetapi bagaimana kamu melaksanakannya. Ajaran siapa yang kamu turuti? Amalan ini kamu kerjakan dengan tuntunan dari siapa? Itu pula akan dipertanggungjawabkan di hadapan Rabbul Alamin, tanpa ada penerjemah antara seorang hamba dengan Rabbnya, hanya dia dengan penciptanya. Pertanggungjawaban di hadapannya hanya ada dua: jannah, surga sebagai balasan kebaikan untuknya, atau wal'iyadzubillah neraka sebagai tempat ancaman azab dan siksaan baginya. Mudah-mudahan Allah memberikan taufik dan hidayah kepada kita untuk selalu ikhlas dalam beribadah, beramal saleh, taat kepadanya, dan sesuai selalu dengan bimbingan dan tuntunan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك خيرا ما سألك به نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم وفق ولاة أمورنا لما تحب وترضى، وارزقهم بطانة صالحة. اللهم واجعلهم رحمة للبلاد والعباد برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم من أراد بنا وببلادنا سوءا أو شرا فأشغله بنفسه ورد كيده في نحره، إنك قوي عزيز ذو انتقام. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.